喽。 siapa? Ya, ada kamu. Ya, ada kamu. Ya, ada kamu. Hey, bos. How are you? Hey, bos. How are you? Hey, bos. How are you? Dari siapa? Dari siapa? Ya, ada kamu. Ya, ada kamu. Halo kawan. Halo kawan. Halo kawan. Apa kabar? Apa kabar? Makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Dari siapa? Dari siapa? Ya, ada kamu. Ya, ada kamu. Ya, ada kamu.